Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم حلمان سلاتوس عليه الصلاة Abu Inawar Papat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Yahya wakila Abi Muhammadin sahli bni Abi Hasmah bifatil fa al-muhmalah wa iskanisa il-musallasatil musallasah al-ansari radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Yahya intalaka budalan sapa Abdullah ibnu Sahlin Abdullah bin Sahal mau Muhayyisatu ibnu Masmudin dan Muhayyisah bin Masmud ila Khaibara maring tanah Khaibar wa yautawi Khaibar ya ma'idin indal malikani budal iku sulhun dami fatafarraqa mongko pisah-pisah sapa wong loro fata mongko teka sapa Muhayyisatu Muhayyisah Muhayyisah ila Abdullah bin Sahlin maring Abdullah bin Sahal bahwa tentang Abdullah iku yatasahatu gunjalan sapa Abdullah fi dami dalam getih Abdullah qatilan hale wong kang den pateni pada fanahu mongko mendem sapa Muhayyisah hu ing Abdullah semua kodima nuli teka sapa Muhayyisah al-Madinah ta'ing Madinah fantala kamoka budal sapa Abdurrahman ibn Sahlin Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisatu lan Muhayyisah wa Huwayyisatu lan Huwayyisah ibn Masudin ya anak lorone ibn Masud idhan Nabi Marikaji Nabi SAW pada apa moga tumantang sapa Abdurrahman Abdurrahman iku ya takalamu matur sapa Abdurrahman pakala ndika sapa Nabi kabir matur kang tuwa kabir matur kang tuwa bahwa utawa Abdurrahman iku ahdasul qaumi luwih nama-nama kaum fasa kata moga menang sapa Abdurrahman patakalama moga matur sapa Muhayyisah lan Huwayyisah pakala ndika sapa Kanjeng Nabi atahlifuna anata sumpah nah iki kok nganggo kaping 50 sapa sira kabeh. Patas tahiku nalan padha ngakhi sapa sira kabeh. Qatilakum ing barang kang wajib ing atase kang mateni ing waris sira kabeh. Kanggo karana sapa Abi Yahya taun hadis, sawun hadis. Diriwayatkan dari Abi Yahya ada yang menyebut Abi Muhammad yaitu Sahal bin Abi Jasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abi Yahya menyampaikan, Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Masmud pergi ke Khaibar. Pada waktu itu Khaibar itu dalam keadaan damai. Maka keduanya pun berpisah. Nah, ketika itu kemudian Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal pada waktu itu keadaannya sedang sekarat karena dibunuh. Nah, kemudian Muhayyisah pun setelah Abdullah bin Sahal meninggal menguburkannya. Kemudian Muhayyisah datang ke Madinah. Nah, pada waktu itu Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Huwayyisah bin Masmud datang kepada Nabi. Maka Abdurrahman pun bermaksud hendak menyampaikan persoalannya. Rasulullah bersabda, yang tua maksudnya yang berbicara itu yang tua. Bab Abdurrahman bin Shalab di antara ketiganya adalah yang paling muda usianya. Maka Abdurrahman pun kemudian diam, dan yang menyampaikan persoalan adalah Muhayyisah dan Khuwayyisah. Setelah itu Rasulullah bersabda, apakah engkau bersumpah sampai, apakah kalian bersumpah sampai 50 kali dan kalian merasa mempunyai hak atas keluarga kalian yang terbunuh itu. Atakara tamal hadis. Kemudian Abi Yahya meneruskan hadis tersebut. Jadi hadis ini dipotong. Persoalannya bukan persoalan pembunuhan itu sendiri yang hendak disampaikan dalam hadis ini, tetapi bahwa orang yang usianya lebih banyak itu diutamakan dibandingkan orang yang usianya masih muda. Jadi kalau misalnya dalam satu majelis, satu pertemuan, ada yang hendak berbicara, kalau di situ ada yang usianya lebih tua, nah seyogianya yang berbicara itu yang lebih tua. Jadi setelah ilmu, itu Islam itu mengajarkan hormatilah orang yang berilmu. Kemudian di antara yang berilmu itu mana yang paling usianya yang paling banyak. Jadi setelah iman, kemudian ilmu, kemudian nomor tiga itu usia. Nanti iman itu harga pertama itu seorang dinilai dari beriman atau tidak. Oh beriman berarti punya nilai. Berilmu atau tidak, oh berilmu berarti punya nilai. Usianya sudah banyak atau belum, oh sudah ya berarti nilainya tiga komplit. Iman, ilmu, dan usia yang sudah banyak. Imannya ada enggak? Ada. Ilmunya ada enggak? Ada. Usianya oh masih terlalu muda atau remaja ya berarti dari segi iman dia nilainya tinggi, dari segi ilmu nilainya tinggi, dari segi usia nilainya belum tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi katingan sakiman mau maca tentang apa? Makruhnya menggunakan air berlebih-lebihan. Nah, iku nang ana nang kan tayangan National Geographic yo. Sekelompok orang yang menyadari bahwa air bersih itu terbatas dan pada akhirnya mungkin bisa bumi itu bisa kehabisan air bersih. Nah itu anu tadi. Misalnya iki nang di beberapa anu di waktu itu nang negara Prancis. Nah. Jadi nek mandi itu dibuat sedemikian rupa air yang guyuran dari mandi itu ditampung, nah kemudian tampungan air itu digunakan untuk misalnya senggol gerujuk toilet, senggol gerujuk WC, ya kuwi air itu tampungan dari bekas air mandi itu. Atau sing dienggo ngresiki mobil, air yang sudah dipakai itu. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Gitu. Terus apa ujane? Ya dan seterusnya. Ya memang air bersih itu akhirnya kan air wudu itu kan air bersih itu, air suci mutlak lah. Itu memang semakin lama itu bisa semakin habis. Karena apa? Karena ya bumi kan semakin lama semakin tidak anu karena ulah manusia semakin tidak menampung air karena nanti hutan dihabisi, pohon-pohon ditebangi ya. Kemudian air hujan yang masuk itu tidak menyerap ke bumi tapi langsung ke laut, jadi air laut. Engko dadi mendung udan meneh ming tekan ning laut meneh. Ya meskipun air laut itu bisa digunakan untuk wudu, tapi kan tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Ini sebenarnya nek dipikir-pikir gitu anu apa kuwi jenenge? Nek kita kepengin manusia itu kepengin hidup semakin lama, artinya bumi ini semakin lama usianya. Apa jenenge benera gendang kiamat. Niki carane iki ya memang melaksanakan ajaran Islam gitu. Ora kena menebang pohon semena-mena, ora kena menggunakan air berlebih-lebihan. Karena itu semuanya kan merusak. rakono menggunakan apa jenenge energi berlebih-lebihan. Kaya nang kan critane ngene tadi. Ada seorang ulama wali datang ke Mekah, datang ke Madinah. Tunjukkan kepadaku di mana rumah qadhi kota ini, hakim atau anulah, nah kene cara kene ya Sayyidin Panata agamane iki ndi? Nah cara kene ya ketuane MUI ndi? Kemudian oh sana. Ya di tempat itu si wali itu saya lupa namanya itu minta diajari cara berwudu. Ajarkanlah kepadaku wahai qadhi bagaimana wudu yang baik dan benar. Sambil bertanya begitu itu sang wali itu melihat kanan kiri, melihat kanan, melihat atas bawah rumah sang qadhi yang memang mewah itu. Dan si qadhi mengajari wudu. Ini tuh caranya, 3 kali, 3 kali. Jangan berlebih-lebihan memakai air. Harus irit airnya. Jangan israf, jangan berlebihan. Setelah selesai kemudian ya coba sekarang kamu praktekkan contoh yang sudah saya berikan. Kasih wali itu wudu. Nirake ning le wudu ki le mbasuh ora ping 3, ping 5, ping 7 ngono lah. Wondine ngetak, "Eh, kamu gimana diajari jangan berlebih-lebihan menggunakan air ngeyel. Haram." Kalau si wali itu tertawa. Kok malah ketawa iki dikandani malah nyepelekin. Ya jawab si wali itu ini. Saya cuma menggunakan air berlebih-lebihan aja kok. Kamu tegur dengan keras. Wong kamu aja menggunakan harta benda berlebih-lebihan tidak ku tegur. Jadi jangan sampai kita itu di satu sisi ngopain wong gula kaya banyu ora kena obat terban. Padahal maksudnya kan bukan sekedar itu toh. Maksudnya itu menggunakan apa ku jenenge harta benda termasuk bahkan hanya sekedar air pun hanya sekedar air pun kita gunakan semaksimal mungkin. Ini kan kaitannya dengan jangan memubalirkan barang, jangan apa menyia-nyiakan sesuatu yang berguna. Cara lebih kerennya itu jabatannya Pak Bu itu jangan membuang-buang energi karena energi itu ada batasnya juga. Ini sebenarnya nak dengan kenteran gitu ya, yang ulama-ulama ada yang menunggu, oh ini makruh, oh ini rasa tekan kanji Nabi ya tekan ulama itu betapa para ulama itu apa itu apa iki jenenge nek dari dinilai dari berbagai macam apa, disiplin ilmu modern ini itu sudah terlalu modern loh. Dadi masalah menggunakan air kan biyen ke zaman biyen ketika air itu masih tidak menjadi masalah itu ulama sudah menyampaikan jangan israf. Ketika pemanasan global itu belum menjadi masalah itu ulama itu mengutip sabda Nabi sudah menyampaikan jangan asal tebang pohon. Ini loh sampai itu kan jadi ya cawange iman ya. Dan ini mergo masalah iki dadi ra dinggo Islam iki dadine sing dinggo iki nafsu to dadine ya bumi rusak pemanasan terus kembali lagi ke oh jangan oh mari kita gunakan air dengan benar oh jangan menebang hutan oh ini setelah iki. Nah, lha nek mbiyen iki gunakake Islam dengan baik itu jane ra perlu ana masalah-masalah seperti sekarang ini. Tapi pancen kan nek ana Al-Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nek do dikandani kuwi iki mbok do ora gawe kerusakan ning dhuwur bumi. Pancen ayat itu pertama-tama merujuk kepada kemaksiatan ana to. Kemaksiatan yang sifatnya mahdhah itu, murni itu. Jadi rasa lah teraposan. Ojo nggak kerusakan yang luar bumi. Ale don jawab, orang nggak rusak. Iki memperbaiki, memodernisasi. Ya, nata, jadi modernisasi kayak apa gue? Jadi nih, kalu inama nahnu muslihun. Orang rusak bumi, memperbaiki lah. Akibatnya sekarang kan rusak tau bumi. Nata, nek dong, nek radong, nung mah penak atau kayak parman bang, porusak. Olah kok malah penak nek ngerti ternyata ulah manusia itu begitu. Jadi ya memang ayat itu nek nang tafsir pertama itu memang iki maksudnya aja do maksiat. Tapi merusak bumi itu kan bagian dari kemaksiatan juga toh. Sesuatu yang apa kuwi jenenge merugikan sesama, merugikan alam itu kan sebenarnya merusak alam itu kan sebenarnya secara mutlak itu kan maksiat karena manusia itu disuruh menjadi khalifah fil ar, wakil Gusti Allah ning bumi. Lah Gusti Allah ki ra tau ngrusak sih. Lah Gusti Allah ki Al-Hafid zat sing ngreksa sing menumbuhkan macam-macam lah. Dadi khalifah kok walian, dadi wakil kok karo sing diwakili. Nah, nek Gusti Allah ki ngreksa kok nek menungsoi atas nama modernisasi itu kok merusak. Ini sebenarnya nek dingen-ngen iki karo nggo nuruti Pak Gus Masjid itu sing gak mikir adoh-adoh karo Pak Wisnu ngene. Dadi memang begitu. Artinya Islam itu memang sejak awal itu ya karang seko ngersane Gusti Allah. Dadi ini sudah mengajarkan berbagai macam aspek bagaimana menjaga kelestarian kehidupan itu sendiri, ya you know, menjaga mula wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Maden kowe ing apa sira Kanjeng Nabi ku ora diutus Gusti Allah. Wa ingsun Gusti Allah ku ora ngutus marang sira Kanjeng Nabi kejaba kanggo rahmat. Rahmat kan sesuatu yang baik, itu di situ ada kasih sayang, ada cinta kasih, ada segala macam, ada penjagaan, ada untuk semesta alam. Ngono lho. Jadi nek diteruske meneh berarti iki sepira ta wong iki apa kuwi jenenge dari segi anu lho, dari segi nilai rohani lho itu. Sepira ta wong iki apik iki ya di samping nglakoni syariat. Itu sebenarnya juga sepira ta dheweke iki nresnani, menyayangi, mencintai sesama makhluk. Semakin dia mencintai makhluk Allah, semakin cintane kene ora cinta miliki lho iki. Aku kok mencintai ini kok termasuk makhluk Gusti Allah itu kuwi. Maksudnya semakin menyayangi ya berarti dia semakin tinggi nilai rohaninya. Adapun syariat itu sendiri sebuah kemewahan kalau dipikirin nanti. Banyak orang yang apa kuwi jenenge apian tapi tidak melaksanakan syariat. Memang syariat itu sesuatu yang mewah, jadi memang harus hati-hati. Jadi nek dingen-ngenin begitu, jadi kita jangan mudah memaksa orang lain untuk melaksanakan ini dan itu, karena itu satu kemewahan yang tidak semua orang diberi oleh Allah. Yus ben lah sing bene semedi wis seneng ge wae. Pancen kelas e kaya semedi. Tapi kita yang diberi kemewahan oleh Allah dengan pertolongan dan apa hidayah atau petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan syariat. Nah, itu kita harus bersyukur karena itulah kemewahan. Wis dikai kemewahan, diparingi kemewahan itu harus bertanggung jawab. Artinya juga jangan melupakan aspek-aspek akhlakul karimah yang lainnya. Maksudnya bertanggung jawab kepada sesama. Kadon ngene nggo ngaji, yes, rampung pesan-pesan sok adoh men ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Jabirin lan dilatih sang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabi asune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ya jumang ngumpulake sapa Nabi benar rajula ini antarane wong lanang loro. Min qatla Uhudin saking wong kang padha den pateni ing dalam perang Uhud, yakni negeri sapa Jabir fil qabri ing dalam kubur. Sumaya kulunu ing dika sapa Nabi ayyuhuma uta endi wong lanang loro iku asarul wahake apane akhdan apalane il Qur'ani maring Al-Qur'an fa idza usira mongko nalika den isare sapa Nabi ilah di maring sae jine wong loro kodama mongko nyelahake ing dalam ngarep sapa Nabi ing ahad filah di ing dalam luangane Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang pahlawan perang Uhud dalam satu lubang kuburan. Kemudian Nabi bertanya, di antara keduanya ini yang paling banyak hafalan Qur'annya yang mana? Di zaman biyen iki pamen anggere sing akeh hafalan Qur'ane berarti dia yang paling paham tentang Islam. Karena apa? Ya karena langsung diterangke Kanjeng Nabi to, langsung diulang Kanjeng Nabi to. Ngene to. Ya beda ro saiki, ada kalanya orang itu banyak hafalannya Al-Qur'an tapi tidak paham Al-Qur'an, tidak paham Al-Qur'an, tidak paham Islam atau kalah paham dengan orang yang barangkali tidak hafal atau sedikit hafalannya. Nek zaman biyen anggere Oke, hafalannya berarti dia lebih ngalim, lebih tahu, lebih pintar. Karena wis diterangke Kanjeng Nabi, terus yang mulang ya Kanjeng Nabi. Nah, di antara dua orang ini mana yang hafalannya Quran paling banyak? Ketika seseorang memberi isyarat kepada salah satu di antara dua jenazah itu, maka Nabi pun meletakkan jenazah yang lebih banyak hafalan Qurannya itu di depan, di dalam lubang kuburan itu. Jadi nek anu kan madhep kiblat ta, nek cara sakniki ya padha cara ning kene, sirahe kan ning lor ta. Jadi lubangnya itu dari satu, mana yang hafalannya Quran lebih banyak atau mana yang lebih ngalim, ya kuwi ning kulon, ning kulone atau sakek ning wetane anu sing jare wingi gempa ae. Nah, gempa ae misalnya kan ning gawe kuburan kan satu lubang itu mungkin bisa untuk 20 atau 10 orang. Nah, nek cara ngelmu iki kudune sing ning anu sing ning sisih kulon dhewe kudune sing ngalim-ngalim sikek anu terus bar kuwi terus sing selanjutnya selanjutnya. Nah, nek ning kulon Ka'bah, dadi sirahe ora kudune lor ngono lho. Nek posisine itu ning kulon Ka'bah ya berarti sirahe ning kidul. Nah, ta. Sing penting ki posisi bagian sebelah kanan badan itu sing nempel ning tanah ngono. Njur wajahnya itu dihadapkan ke kiblat. Dadi misalnya ning kulon Ka'bah, ning mendem ning kulon Ka'bah ya berarti sirahe ning kidul. Nah, ta. Nek ning kidul Ka'bah, berarti sirahe ning wetan. Nek ning lor Ka'bah, lor Ka'bah berarti sirahe ning kulon, ngono. Ya kan ning Madinah ning apa? Kuburan Madinah anunya kepalanya di sebelah barat. Jadi ora kudu nek wong mati le mendem sirahe ning ndi ning lor, ya ora kudu. Delok-delok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, arani ningali ingsun ni ing awak ingsun fil manam ing dalam turu. Atas awaku hale siwakan sapa ingsun bisiwaken kelawan siwak, pacakane mengko teka ning ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Ahaduma tasah siji ne wong lanang loro iku akbaru luwih gedhe minal akhari tinimbang sing kang meneh. Panawal tu mongko ngulungake ingsun asiwaka ingsun al asghara ing wong kang luwih cilik. Fakila mongko den aturake limaring ingsun kabir maring napa jenengan dateng ingkang langkung sepuh. Fada faktuhu mongko ngwehake ingsun hu ing siwak ilal akbari maring kang luwih gedhe utawa minhum sange wong lanang loro. Muslim satu akbari tak tekan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah telah bersabda, di dalam tidurku aku bermimpi, aku melihat aku sedang bersiwak dengan sebuah siwak, membawa kayu siwak. Pada waktu itu datanglah dua orang laki-laki, yang satu lebih tua dari yang lainnya. Aku berikan kayu siwak itu kepada yang lebih muda. Nanti. Maka dikatakan kepadaku, berikan kepada yang lebih tua. Aku pun memberikan kayu siwak itu kepada yang lebih tua di antara keduanya. Nembian kan rumah-rumah itu, rumah-rumah odol, rumah-rumah sikat gigi itu. Jadi, siwak. Ya. Siwak kan jangan bayangkan terus dipakai terus dinake, bukan begitu. Maksudnya ini. Siwakan itu kan kaya nek udut barang itu udut nah, terus ana wong teko arep ngulungi udut ha kuwi sing wong loro ha sing tuwa sik sing dulungi ngono lho sing tuwa wis dulungi ta kaya sing luwih enom ini kan ora atas di apa jenenge atas di serot ngono terus dinake nyau duten nek ya ora ta kejaba nek sakiman margi mungkin ngono ya paling udute mesak lencer sih sak sedotan kang ngene ora apa-apa to. Ini nek ana liyane kan ya begitu juga apa siwakan. Jadi artinya memang apa wis jenenge nilai kehormatan di sisi Allah itu menurut Islam itu nilai kehormatan di sisi Allah itu seseorang itu satu dari imannya, kemudian dari ilmunya, kemudian dari usianya, urutannya begitu. Iman tidak, ora iman ya wis. Tapi dek wong nek ra iman mesti seranting ilmu ada, makanya ilmu akhirat lho. Wong iman wae ora. Nah, berarti ini tua banget ayo. Ada nilainya, nilai tuwane. Ngene lho, dadi kita hormati karena tuwa. Ana ta? Iman ora iman, dengan ilmu ora ora gua bloke pol. Ana tuwa ora tuwi. Ayo kita hormati karena wis tuwi jam sakake ta, wis tuwi to. Jangan anu ngono, iman ora iman, dengan ilmu ora duwe. Nah, nom ora, nom apa tuwa, nom ya. Orang itu punya dua kehormatan, iman dan ilmu. Iman ra, ilmu blas. Tuwa ra sih nom ya, berarti dia masih punya lagi nilai, yaitu dia itu manusia. Man ora ra, ilmu ora ra, tuwa apa nom, nom. Menungso apa duduk. Ngene. Tapi kan dia makhluk Allah juga, ana lho. Dadi ya harus kita hormati. Ora ming wedhus, berarti gua jil wae. Ya ora kena dosa. Ana to. Ami wedhus wae ra. Ya ora kena wae makhluk Allah. Jangankan kok wedhus to. Wong watu wae ora kena disingkir. Ya kan cawange iman ke lho. Nyingkirke watu wae ora kena nek ra nganggo pertimbangan maslahah to manfaate ana to. Maksude ora kok krikil di jarake dono bukan sekedar itu. Nek cara saiki iki anu kuwi lho, pertambangan kuwi lho. Ngene lho. Pertambangan itu harus dipertimbangkan betul ngono lho. Wah, janjane wis komplit ya Islam iki. Dadi wis. Nah, ning senengane iki anu golek liyane Islam kan nggon Quran gitu. Wah, iki ra trimo apa piye Gusti Allah dadi sesembahanmu. Islam dadi agamamu iki ra trimo wis golek liyane. Ngene lho. Dadine malah ra karo-karuan. Bahasan wis rusak, wis top. Wis entek-entekan agek. Oh iya ya, ya piye. Oh, gambaran masa depan itu nek nggon film-film nek nggon buku-buku nek novel selalu suram ngono. Tahun 2200 maka bumi sudah menjadi air semua. Lho iki ngeri kabeh to. Tahun 2300 manusia kalah karo komputer, dikendalikan komputer misalnya ngene lho. Iki kan semua iki akibat dari modernisasi itu to. Lah mbiyen nek nggon kae nek nggon nenggon apa itu nih? Karena menuruti Pak Bu sih ya, rapopo. Kalau nenggon kah? Nenggon apa itu nih? Robohnya Surau Kami ya, cerita robohnya Surau Kami ya. Wong sufi-sufi gitu, atau garin-garin atau apa itu nih? Penunggu surau atau wong cah pondok nih? Ya guys yang bertahan yang pondok nih, dikecam habis-habisan atau wow wow jenenge. Besok nyemplung merokok, ragelum mengolah bumi, ragelum memodernisasi bumi. Nah, sekarang terbukti ternyata yang benar ini malah para kuwi wong anu kuwi do ketap-ketip kuwi. Karena modernisasi memang merusak sih. Justru yang melestarikan bumi itu yang ketap-ketip bulane. Ono dadi wong ketap-ketip. Ya jane ngene kan ya lho, robohnya Surau Kami sing do maca mbene SMP atau sekolah atau do. Digambarkan bagaimana ya, meskipun tidak masuk akal, masuk seorang garin atau seorang kiai lah bunuh diri gara-gara dionek-onek ora mungkin to ya. Ya iku mung ngawur ta pengarang. Tapi sekarang terbukti ini lho bahwa yang bener itu masih garin kuwi. Tenang di pondok apa jenis di langgar atau di musala atau di pondok. Ora kokean petakilan, ora kokean anu. Yang salah itu yang dibenarkan dalam cerita itu yaitu orang-orang yang itu tadi mau mengolah bumi habis-habisan iki mau sing marake saiki bumi iki rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Pancen anu beragama Islam nek dengenken iki pancen penuh teka-teki ngene lho. Penuh teka-teki padane. Nek dirasa-rasake ayat Quran ya teka-teki tenan ngono to. Wa minhum sing tak wacake sapa ya sing Al-Maidah ayat pira iki. Apa ya si anu apa ya? Apa yang buaan wasapone kono anet orang-orang yang orang-orang punya penyakit hatinya itu selalu memperhatikan ayat-ayat yang muhkaman mutasabih mutasabihat yang sulit dimaknai. Nah, sementara orang-orang yang ulul albab yang punya ilmu itu pokoknya kalau tidak paham mengenai Al-Qur'an itu ini pokoknya dari Tuhan kita, dari Tuhanku, terserah Tuhan nanti akan paham. Begitu juga Al-Qur'an, begitu juga Islam. Semakin lama kan semakin terbukti kebenarannya. Dulu mbiyen DC ngopo, wetegori ngopo, ajaran apa orang untuk negara wet. Lah sekarang terbukti ta? bahwa banyak negara wet iki marake bumi rusak. Pom ing watu ora entuk diselake sok nggon-nggon. Nah, ternyata terbukti to pertambangan itu merusak. Ana to? Kalau tidak, memang tidak dilarang sepenuhnya, memotong pohon juga tidak dilarang, memindah batu juga tidak dilarang, tapi dengan catatan betul-betul dipertimbangkan kemaslahatannya, kemanfaatannya, untung ruginya dihitung betul. Dan sak pitul opo kuwi ora modern, tuhlal tahlil, geleng-geleng kepala, lho, mbok. Po ngono lho. Negari alas. Ya sekarang kan terbukti toh sing bener mah la ilaha illallah mau. Memang butuh waktu yang panjang. Ini kadang-kadang umur kita itu ya ora kadang-kadang umur kita itu pendek dadine iki. Nek harus membuktikan semuanya itu dadi enggak punya enggak mungkin. Ya saiki nek sing urung terbukti percaya iman ya kaya Isra Mi'raj barang jaman biyen wah ora masuk akal. Saiki kan menjadi sangat masuk akal. Ya koyo wong musyrik Mekah iki dadak arep ngenteni umure tekan tahun 2000. Songo iki sing urip ya ora mungkin ta, ngono ta ya iman. Mula iman iki pinter, ketake bodho, isane pinter kan nggon Quran. Nah, ketika wa idza qila lahum aminu. Qalu apa? Amanah kama amanah subha dokon iman bo iman kan jenafi Quran jawab aku takkan enggak anu takkan dadi kaya wong bodho-bodho kae sing iman kae lha jawab anu ya saiki wong modern nyerah percaya agama ya kok beragamalah dengan baik masuk Islam iman oh orang beragama iki bodoh ngono ta padahal sing goblok iki dhek kuwi. Iki ora usah tekan akhirat upama akhirat iki upama akhirat iki ra ono padahal mesti ono ya upama ra ono wae ning donya iki dhek wis goblok ana lho ndae bo ning akhirat ana ora ning goblok ana remuk ana to iki upama ra ono akhirat padahal akhirat iki mesti ono. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.